Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabi'ahu hudaa amma ba'd. Baik, nastamir. Qala al-mu'allif rahimahullah wa misalul fi'li qawlu ta'ala wa man yaf'al dhalika yalqa athaman yudha'af lahul adabu. Contoh fi'il. Contoh fi'il. Masalah apa ini ya, Fana Abu Sofia? Gagal apa ini? Gagal gagal yang hukum. Dalam ayat ini contoh untuk apa ini? Syekh, minus syekh. Badal kul min kul syekh minus syekh. Mana badalnya? Umayyaf al-dalika yalqa athaman yudha'af lahu al-adhabu. Yudha'af badal dari? Nah, yalqa. Nah, badal dari yalqa. Yalqa situ dijazm sebagai jawab syarat. Yudha'af dijazm karena badal. Nah, qara'a Luqman. Qala syarih. Qala syarih qawluhu wa misalul fi'li ila akhirihi al-badalu fi aqsamihi al-arba'atu. Di. Al-arba'ati yajri fil fi'li aidan kama taqaddama. Wa misalul badalu syai min syai al-ayatu al-madhkuratu. Fa yudha'af badalu man min min yalqa. Badalu kul min kul li anna mudha apatan tal tal adabi ya kulkiyal lukiyul kulkiyul lu lukiyul asami. Nah, ucapan beliau contoh fi'il sampai akhirnya badal dengan macamnya yang empat ya, apa saja itu ya Bali? Kul min kul Fat min al-kul badal istimal dan badal mubayin. Itu berlangsung juga, ini berlaku juga pada fi'il. Fi'il juga ada badal kul min kul, fat min dan seterusnya. Baik, contohnya badal syai' min syai' dari fi'il adalah ayat yang disebutkan dalam matan. Maka yudha'af itu badal dari yalqa, badal kul min kul. Karena mudha'afat al-adab, dilipatkannya siksa, itu adalah luqiyul atham, mendapatkan atham. Mendapatkan atham. Nah. Contoh badal badnil gulikro, ya apa? Alif? Wamisalu badalul ba'du badalil. Wamisalu badalil ba'di minal kulli kaulika kaulu kauluka. Kurang jelas lampunya. In tu soli tasjud lillahi yarhamka. Watasjud fatas. Watasjud badalu badalun, badalun min tu soli. Badalun badalu badalu ba'du ba'din ba'din min kulit li annas sujuda ba'dus sholati. Nah, contoh badal bad minal kul, ucapanmu in tusalli, jika kamu sholat, kamu sujud karena Allah, Allah merahmatimu. Maka tasjud ini badal dari tusalli. Tusalli dijazm sebagai apa? Fi'il syarat. Yarhamka jawabnya. Nah, sedangkan yasjud itu badal di jazm, badal dari tusoli jazm, maka dia ikut jazm badal bat min kul, karena yang namanya sujud itu bagian dari as-salah. Istimewa. kalu badan istimari kaluka mayasil man yasil laina yasta'in bila bila yu'an wa yasta'in badalu min yasil badalu istimali di anna usul di anna usula qasidil qasidil qasidil isti'ani isti'anati isti'anati yashtamilu alal isti'anihi isti'anati alal isti'anati. Contoh badal istimal, kandungan ucapanmu man yasil ilaina, barang siapa yang sampai kepada kami dia minta pertolongan terhadap kami, dia akan ditolong. Barang siapa yang sampai kepada kami minta tolong kepada kami, niscaya dia akan ditolong. Maka yang sta'in di sini dijazm sebagai badal dari yasil. Yasil fi'il syarat, badal istimal. Karena sampainya orang yang ingin meminta pertolongan itu terkandung padanya permintaan pertolongannya. Sampainya seorang untuk minta tolong itu sudah terkandung padanya permintaan tolong. Istamir. Qala syari' wa mithalul badalil mukabili fi aqsamihi thalathati qawluka in tut'im zaidan taqsuhu qutinka fa taqsuhu badalun min tut'im badalu qalatin aw nisyanin aw itrabin ala hasabi qasdil mutakallimi kama taqaddama bayan. Contoh badal mubayin dengan tiga macamnya, badal qalat, nisyan atau idrab. Entut im zaidan taksu ukrimka, jika engkau memberi makan Zaid, kamu memberi pakaian dia, aku memuliakanmu, niscaya aku memuliakanmu. Taksu di sini rofa nasab atau jazm? Basak jazm sebagai badal dari tut'im. Tut'im jazm sebagai fi'il syarat. Tanda jazmnya taksu apa? Hatfu harfidillah, yaitu wow. Badal dari tut'im bisa badal qalat, badal nisyan atau badal idrob, sesuai dengan maksud tujuan si pembicara sebagaimana telah berlalu penjelasannya, ya. Nah, kalau badal qalat, si mutakallim memaksudkan menyebutkan yang kedua, lalu lisannya mendahuluinya. Dia ingin ngomong barang siapa, jika kamu memberi pakaian Zaid, tapi dia keduluan ngomong tut'im, memberi makan. Nah, dia jadikan taksu ini badal, badal qalat, sabkul lisan. Kalau badal nisyan apa? Si pembicara menyebutkan yang pertama, kemudian tampak baginya kesalahan maksudnya yang pertama, lalu dia sebutkan yang kedua. Adapun badal idrob, nah, si pembicara menyebutkan yang pertama dan yang kedua dengan penyebutan yang sahih. Baik, dilihat dari niat atau maksud si pembicara. Qala al-mu'allif wa yajuzu ibdalun nakirati minal ma'rifah. Boleh badal itu dari nakirah ke ma'rifat. Artinya badalnya nakirah, mubdal minunya ma'rifat. Boleh. Contohnya yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah tentang bulan-bulan haram, yaitu berperang padanya. Mana badal, mana mubdal minunya? Kita bin mubadal mubdal minhu asyahri. Asyahri. Asyahri ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat kita alin? Nakirah. Nakirah. Setelah ini, kau ya bawa Nabila? Kau asyahri, kau buru, ya juzu ibadalun nakirata. Ti. Mi nakirati minal ma'rifati. I'lamu alif lam kha enggak dibaca. Ila akhirih. I'lamu annahu i'lam. I'lam annahu idza abad abdalu idza ubdila majhul. Idza ubdila ismu min ismi wajibu wajaba wajaba wa fiqatuhu wa faqatu faqatuhu lahu fi wahidin min aujahil aujuhil aujuhil in arabi kama taqaddama wa amma muwafaqatuhu tadi muwafaqatu muwafaqatuhu lahu fil ifradi wa tadkiri wa tanqiri wa furu'iha fa fihi tafsil tafsil. Baik. Ucapan beliau wa yajuzu ibdalun nakirah minal ma'rifah sampai akhirnya ketahuilah bahwasanya apabila sebuah isim digantikan atau digantikan dari isim yang lainnya maka wajib mencocokinya ya, badalnya pengganti wajib mencocoki mubdal minunya pada salah satu dari sisi i'rab sebentar lalu rofa rofa. Kalau mubdal minhunya nasab, maka badalnya nasab. Kalau jer, jer, jazm, jazm. Adapun kesesuaiannya dari sisi mufrad, mudzakkar dan nakirah dan cabangnya ada rincian. Yang dimaksud dengan cabang-cabangnya apa? Apa nomor? Al-ifrad, furu'nya apa? Furu'nya ifrad apa? Tasniyah dan jamak. Tadkir, taknis, tankir, ta'rif. Nah itu namanya furu'nya, cabangnya. Jadi dari sisi mufrad, musana jamaknya, mudzakkar mu'annasnya, ma'rifat nakirahnya itu ada rinciannya. Rinciannya, kalau ya apa nomer? Kalau furu' itu jamak ada baunya, kalau mufrad far'u. Farquhu wa yalzimu mufaqaduhu lil madhuhi bihima bal tabdalu tabdulul ma'rifatu minal ma'rifati kama fil amsatil sabiqati wa tam wa nakratu minal nakrati nahnu ma'rifatan hadaiqo wal ma'rifatu minal nakrati nahu walillah sanahti ila suratul mustaqim suratul bari wal aksu kama sallam musulmi fi fa inna kitarin naturatun huwa badalun badal istimarin minal sahri wa ma'arwati. Baik, adapun dari sisi adapun nakir, tankir dan cabangnya. Cabangnya tankir apa tadi? Ta'rif. Maka tidak harus mencocoki matbu'nya pada keduanya. Ma'rifat nakir enggak harus sama. Enggak harus sesuai. Bahkan isim ma'rifat itu bisa menggantikan dari ma'rifat yang lain. Ma'rifat, ma'rifat sebagaimana telah berlalu pada contoh-contoh yang telah lalu. Bisa juga nakirah menggantikan nakirah, contohnya mafazan hadaiqo. Hadaiqo badal dari mafazan, sama-sama nakirah. Ma'rifat menggantikan nakirah seperti fa innaka la tahdi ila siratin mustaqim siratil mana badal mana mudah minhunya Banu Umair. Mana yang ma'rifat mana yang nakirah? Badalnya ma'rifat, mubdal minhu nakirah. Taib siratillah ma'rifat, kenapa ma'rifat? Mudhaf ila ma'rifah. Taib mubdal minhu nakirah, siratin mustaqim. Wal aks, kebalikannya, yang dimaksud kebalikannya apa? Apa numer? Dari ma'rifat ke nakirah. Siapa yang ma'rifat, siapa yang nakirah? Badalnya ma'rifat. Badalnya ma'rifat. Ya sudah, kalau badalnya ma'rifat kan siratilah badal ma'rifat. Siratin mustaqim nakiroh. badannya nakiroh. Badannya nakiroh. Mubdalnya ma'rifat. Itu aks kebalikan yang sebelumnya. Badalnya maknam nakiroh. Mubdalnya ma'rifat. Seperti contoh musannif dalam ayat kita alin nakiroh badal dari asyahri ma'rifat dari istimal. Baik, dari sisi mufrad mudzakkar. Nah, dari sisi mufrad dan mudzakkar ya, baik. Baik. Adapun dalam sisi mufrad dan mudzakkar dan cabangnya, cabangnya apa? Musana jamak dan manas. Maka jika badal kul min kul, maka dia mencocoki matbu'nya pada keduanya. Keduanya yang maksud apa? Bilangan dan jenisnya, mufrad musana muannas, mudzakkar musrad mufrad musana jamak dan mudzakkar muannasnya harus sama. Ini kalau badal apa? Kul min kul. Dan jika selain badal kul min kul dari macam-macam badal, maka tidak harus mencocoki pada keduanya. Yang harus sama adalah badal apa? Kul min kul harus sama dari sisi mufradnya, musanna dan jamaknya serta mudzakkar muannas. Adapun yang badal selainnya tidak harus. Adapun badal kul min kul contohnya ja'a zaidun akhuka, mufrad mufrad, mudzakkar mudzakkar. Ya rofa rofa. Safara zaidani akhawaka. Musanna musanna, mudzakkar mudzakkar, rofa rofa. Marartu bil hindati akhawatika, jamak muannas. Jamak muannas. Majrur majrur. Maka badal pada contoh-contoh ini mencocoki mubdal minuhnya dari sisi mufrad, musana, jamak, mudzakkar dan muannas. Kira ya Pak Sofia? Enggak ada. Sudah tamat juga. Lam yuwafiq mubtala sun taqulu hadhihi aynun jamilatun wa la taqulu hadhihi aynun jamilun. Adapun badal ba'd min al-qul contohnya dharabtu zaidan aynay, aku telah memukul si Zaid kedua matanya. Maka badal yaitu aynay tidak mencocoki mubdal minhunya yaitu Zaid dari isim mufrad dan mudzakarnya, bahkan badalnya berupa lafadz musanna dan muannas. Mubdal minhunya apa? Mufrad mudzakkar. Adapun dari sisi musannanya jelas ainain dua mata. Adapun dari sisi muannas semuanya lafaz ain itu muannas. Lafzun ain itu hukumnya muannas. Kamu katakan hadhihi ainun jamilah. Dan tidaklah kamu katakan hadza ainun jamilun. Atau hadhihi ainun jamilun, salah ya. karena dia dihukumi mu'annas. Baik, sekarang badal istimal. Kalau ya Abu Abdillah Ramli. Amma barul istimali fanahu anjabani Zaidun akhlaku bal badalu huwa akhlaku lam yuwafiq al-mubdala minhu wa huwa Zaidun bil ikrabi wa tadhkiri bal waqa'a bil lafzi jam'i wa ta'nithi wa man ta'nithu fa inna lafzu akhlaqin mu'annatun taqulu hadhi akhlaqun jamilatun wala taqulu hadhi akhlaqun jamilun. Adapun badal istimal kandungannya seperti ajaban izin akhlaku telah mengagumkanku sih itu akhlaknya. Akhlak dalam bahasa Arab itu jamak perangai-perangainya. Kalau dalam bahasa Indonesia satu ya jadi mufrad akhlak. Akhlak akhlak gitu. Jadi kalau menerjemahkan akhlak dalam bahasa Arab apa? Akhlak akhlak. Kalau dalam bahasa Indonesia mufradnya akhlak apa? Khuluq. Nah, akhlak. Baik. Maka badal yaitu akhlak tidak mencocoki mubdal minhnya yaitu Zaid. Dari sisi apa? Mufrad dan mudzakarnya. Bahkan badalnya berupa lafaz jamak. Akhlak jamak tadi apa? Khuluq. Khuluq.